Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, as-sabi asma'ullahi ta'ala, kulluha husna. Laqad imtadahallahu fil Qur'anil Karim, asma'ahu al-azima biwasfiha kulliha annaha husna. Wa takarrara wasfuha bidhalika fil Qur'an fi arba'ati mawadi'. Qala Allahu ta'ala, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف حفظه الله أسماء الله تعالى كلها حسنى. Berkata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu tabaraka taala, Asmaullah taala, semua nama-nama Allah taala yang maha tinggi, kulluha husna, seluruhnya adalah husna, yang maha sempurna kebaikannya, baik. Dalam bahasa Arab baik itu disebut hasan, lebih baik ahsan, yang terbaik husna. Maka nama-nama Allah adalah yang terbaik. Berkata al-musannif hafizahullah, laqad imtadahallahu fil Qur'anil Karim asma'ahul 'azimah. Allah telah memuji dalam Al-Qur'anul Karim nama-namanya yang begitu agung, biwasfiha kulliha anna husna, di mana Allah menyifati semua nama-nama Allah itu adalah husna. Ghayatun fil husni, ghayatun fil husni, yang paling terindah, semua nama-nama Allah itu indah. Wa takarrara wasfuha bidzalika fil Qur'ani fi arba'ati mawadhi'a, berulang-ulang Allah menyebutkan namanya semuanya husna, sempurna keindahannya pada empat tempat. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, walillahi al-asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang husna, terbaik, terindah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih, biarkan, tinggalkan, tak usah pedulikan orang-orang yang ilhad di dalam nama-namanya. Apa makna orang-orang yang ilhad dalam nama-namanya? Al-hada yulhidu makna adalah amal milu, menyimpang. Tinggalkan orang-orang yang menyimpangkan nama-namanya. Ilhad dalam nama-nama Allah maknanya adalah mentakwilkan nama-nama Allah dengan nama lain, dengan takwil yang batil. Itu ilhad. Di antara makna ilhad, ya, terkandung dalam makna ilhad pertama, merubah nama-nama Allah kepada nama lain. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy merubah nama Allah menjadi Al-Latta, diperuntukkan bagi berhala mereka. Nama Allah Al-Aziz dirubah menjadi Uzza, diberikan kepada berhala-berhala mereka. Ini makna ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. memberikan kepada Allah nama-nama yang tidak pernah Allah menyebutkan dirinya dengan nama tersebut, bagian daripada ilhad di dalam nama-nama Allah. Adapun ilhad dalam sifat-sifat Allah adalah, ya, ilhad dalam sifat-sifat Allah maknanya adalah menafsirkan sifat-sifat Allah kepada sifat-sifat lain sebagaimana mereka menafsirkan makna istawa dengan istaula. Allah bersemayam, kata mereka, bukan bersemayam, tapi maknanya adalah bukan maknanya bersemayam, tapi maknanya adalah menguasai. Allah menguasai arasy. Tak layak Allah bersemayam, karena konsekuensinya dia harus membutuhkan tempat, diliputi tempat. Menurut mereka ini namanya ilhad, padahal Allah bersemayam tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Tak layak mengatakan Allah memiliki wajah, hanya makhluk memiliki wajah. Maka wajah maknanya adalah iradah, al-ihsan. Allah SWT berkehendak untuk memberikan kebaikan. Ini namanya ilhad dalam bab sifat. Ilhad dalam bab sifat. Walaupun ada tentunya makna ilhad selain daripada merubah sifat-sifat Allah kepada sifat lain. Di antaranya adalah menafikan sifat-sifat Allah itu sifat. Itu namanya ilhad. Atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, namanya ilhad. Maka Allah berfirman, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, tinggalkan orang-orang yang ilhad di dalam nama-namanya. Orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan dengan apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya yang tadi dalam surah Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat lainnya dalam surah Al-Isra ayat 110, qul idullah, katakanlah Muhammad, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Awid'ur Rahman, berdoalah, mintalah kepada Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman semuanya satu. Dialah Allah Ar-Rahman. Dialah Ar-Rahman Allah. Qulidullah, berkata Allah Tabaraka Ta'ala, katakan Muhammad, mintalah kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u, manapun nama-nama yang engkau berdoa dengannya, falahul asma'ul husna, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna, yang sempurna keindahannya. Orang-orang Arab mengatakan, ya, dalam bentuk pengingkaran kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau mengatakan kami memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak, engkau juga memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Dalam doa-doamu engkau mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, banyak Tuhanmu. Maka Allah katakan, ya, walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang banyak. Dialah Allah, dialah Rahman, dialah Rahim. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Makhluk saja terkadang memiliki 5 nama, 7 nama. Dialah si Udin, dialah si Ucok, ya, dialah si Tagor, dialah si Tigor. Boleh enggak? Ada. Ada. Ya, makhluk 1 orang. Ya. Kadang-kadang di kampungnya dipanggil si Ucok. Nanti sampai dia ke kota, dia rubah namanya, namanya si David, padahal dia aja. Orangnya enggak 2, enggak 3. Kebole dikatakan, "Hei David, hei Ucok, hei Tigor." Orangnya 1 juga. Dalam makhluk boleh. Kenapa bagi Allah tidak boleh? Bedanya nama-nama Allah semuanya husna, sempurna keindahannya. Karena setiap nama tersebut memang dikandung dalamnya sifat. Ya. Sehingga ulama mengatakan nama Allah SWT bukan a'laman mahdhan, bukan nama-nama belaka, tapi mengandung sifat. Karena itulah dia husna. Adapun makhluk, nama-namanya boleh saja husna, boleh saja nama-namanya baik, tetapi hanyalah kadang-kadang a'lam, hanyalah nama tanpa dikandung sifat yang benar. Namanya Hamid, artinya yang sangat terpuji, tapi pencopet. Ini enggak husna. Namanya Karim, maha mulia. ya, tapi kedekut, ini tidak husnah. Ya. Fad'uhu biha. Kata Allah, khulidullah, katakan Muhammad, berdoalah, mintalah kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman, ayyan ma tad'u, manapun nama yang kalian berdoa dengannya, falahul asmaul husna, sungguh dia memiliki nama-nama yang husna. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat ke-8, Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia. Lahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang husna. Dan dalam surat Al-Hasyr pada ayat 24, Allah, kata Allah SWT, huwallahu, dialah Allah, al-khaliqu, dialah Allah yang memiliki nama al-khaliq, artinya sang pencipta, al-bari, sang pembentuk. Ya, nama Allah al-bari, saya menerjemahkan sang pembentuk, bukanlah itu nama Allah, tapi itulah merupakan yakni terjemah yang mendekatinya. Maka jangan kita berdoa, ya Tuhan sang pembentuk, ya itu tidak. Karena sang pembentuk bukan nama Allah. Ya. Ya Tuhan pencipta kami, Tuhan pencipta kami bukan nama Allah. Namanya apa? Al-Khaliq. Itu hanyalah terjemahan yang kita berupaya mendekatkan maknanya. Ya. Maka jangan sebutkan nama Allah adalah sang pencipta. Enggak, itu terjemahan. Nama Allah adalah Al-Khaliq, yang maknanya dalam bahasa kita yang mendekatinya adalah sang pencipta. Karena ada nama-nama yang begitu dekat maknanya, antara khabir dengan alim, mirip-mirip maknanya. Alim, Tuhan yang maha berilmu, ilmunya tak terbatas dengan segala sesuatu, yang kecil yang besar. Al-Khabir, ya, Al-Khabir ini maha mengetahui detail perkara. Ya. Kalau Al-Alim lebih umum daripada Al-Khabir. Al-Khabir sampai apapun yang terkecil sekalipun diketahui Allah SWT secara detail. Berapa jumlah debu-debu pun Allah tahu. Berapa jumlah pepasir di pantai pun Allah tahu. Ini namanya Khabir. Makanya payah kita kadang-kadang menerjemahkan. Ya. Antara Al-Bari dengan Al-Musawwir begitu dekat maknanya. Al-Bari yang membentuk, Al-Musawwir juga yang membentuk. Sulit kadang kita menerjemahkannya. Kata Allah, huwallah, dialah Allah, Tuhan yang berhak diibadati. Karena kata-kata Allah bermakna dzul ilah, dzul uluhiyah. Maknahu adalah, maknanya dzul ibadah. Dialah Tuhan pemilik semua bentuk ibadah. Ibadah hanya untuknya. Al-Khaliq, sang pencipta. Dialah Allah yang maha mencipta. Al-Bari, yang membentuk. Membentuk apa? Membentuk semua makhluknya sebagaimana dia kehendaki. Al-Bari'u, ya, Al-Musawwir, yang menggambar. Subhanallah. Ya, Al-Musawwir yang menggambar. Bahasa Arabnya gambar apa? Suratun, gambar. Ya. Biasanya orang ketika mewujudkan rumah, dia gambar terlebih dahulu. Ya. Al-Musawwir, Al-Bari', membentuk. Begitu dekat mana antara membentuk dengan menggambar. Subhanallah. Semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan telah Allah gambar, telah Allah bentuk dengan bentuk yang layak baginya. Allahu Akbar, dengan sempurna. Setiap makhluk sempurna baginya apa yang Allah bentuk. Ya, dan berbeda-beda semua makhluk. Ada yang lehernya pendek bahkan tak beleher sebagaimana gajah. Ya, tapi Allah panjangkan apanya? Belalainya dibuat panjang. Subhanallah. Ada binatang yang panjang lehernya tapi tak panjang mulutnya sebagaimana jerapah. Semuanya Allah ciptakan. Ya, terkadang warnanya mirip-mirip. Yang ada di lautan warnanya loreng, dalam lautan, ya, di daratan juga ada yang warnanya loreng-loreng. Subhanallah, mirip-mirip. Ya. Macan tutul itu di daratan, dalam lautan ada ikan yang mirip-mirip dengan ikan macan tutul. Warnanya mirip-mirip, belang-belang. Subhanallah. Semua sempurna. Ya, antara zebra dan jerapah warnanya mirip-mirip tapi beda. Ya. Antara harimau akar, semuanya Allah telah bentuk, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala gambar dengan gambar yang layak bagi masing-masing. Ya, Allah buat makhluk yang terbang, banyak yang terbang, berbeda-beda. Capung terbang dengan empat sayapnya yang aneh. Kupu-kupu terbang dengan empat sayapnya juga yang indah. Burung terbang dengan sayapnya. Ayam tak bisa terbang walaupun punya sayap. Subhanallah. Ada itik yang badannya besar, ternyata juga bisa terbang jauh sejauh-jauhnya. Bahkan ikan pun ada yang Allah buat terbang. Ikan terbang, Allahu Akbar. Itu lihat di YouTube, ikan terbang, diklik. Subhanallah. Bagaikan burung dia terbang, tapi tak jauh-jauh. Ketika dikejar ikan-ikan besar, dia naik ke atas, terbang dengan sayap-sayapnya. Subhanallah. Untuk dapat menyelamatkan dirinya daripada kejaran ikan yang besar. Terkadang terbang dari atas, ada burung di atas yang siap untuk memangsanya. Kadang dia masuk lagi karena ada burung. Subhanallah. Ya, selamat dari kejaran di bawah, tak selamat dari kejaran di atas. Kadang lompat dari bawah, dimakan di atas. Subhanallah. Allah buat burung-burung yang di udara menikmati makanan dalam lautan. Kadang-kadang ikan dalam di lautan juga Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan nikmat makan makanan ikan-ikan, makanan burung-burung yang di udara. Kadang-kadang burung mendekat terkam oleh ikan. Subhanallah. Masing-masing telah Allah tentukan dengan ketentuannya. Dan tidak sama burung elang dengan terbangnya, dengan kehebatannya, dengan burung-burung pemakan ikan. Mulutnya yang berbeda, karakternya yang subhanallah. Perhatikan burung-burung terbang itu yang mangsa ikan. Ketika dia jatuh ke bawah, kuncup bagaikan torpedo. Begitu kencangnya, zup masuk ke dalam, langsung dapat. Allahu Akbar. Kalau elang tiru seperti itu, habis elang. Masing-masing yang tentukan. Allahu Akbar. Itulah namanya Al-Khaliqu. Apalagi Al-Bari'u, Al-Musawwiru. Subhanallah. Tak ada yang keliru, ya. Tak ada yang keliru. Semuanya sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Musawwiru lahul asma'ul husna. Dia memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawat. Bertasbih kepadanya semua yang terdapat di langit, berupa malaikat-malaikat, angin bertasbih, petir bertasbih, awan bertasbih, burung-burung bertasbih. Ya, ma fis samawati, bintang-bintang bertasbih, bulan bertasbih, matahari bertasbih. Semua planet-planet bertasbih yang jumlahnya miliaran. Wal ard, dan semua yang di bumi bertasbih kepada Allah. Ya. Binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, manusia-manusia dari orang-orang mukmin kecuali orang-orang kafir dan bangsa jin yang kafir. Seluruhnya tunduk kepada ketentuan Allah kecuali makhluk yang bernama kafir, baik dari golongan jin dan manusia yang tidak pernah bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang maha perkasa, tak akan dapat dikalahkan. Ya. Dia yang maha bijaksana, semua ketentuannya sesuai. Naam. ففي هذه الآيات وصف لأسمائه سبحانه جميعها بأنها حسنى أي بالغة في الحسن كماله ومنتهاه وهي كماله ومنتهاه بالغة في الحسن كماله ومنتهاه وهي جمع الأحسن لا جمع الحسن ففي أفعل تفضيل معرفة باللام أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه بل لها الحسن الكامل التام المطلق لكونها أحسن الأسماء وهو المثل الأعلى في قوله سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض حسبك. أي الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه وصفاته حسبك. ففي هذه الآيات dalam ayat-ayat di atas وصف لأسمائه سبحانه adalah merupakan sifat-sifat bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wasfun li asma'i subhanahu jami'iha bi anna husma. Ayat-ayat di atas menyifati semua nama-nama Allah itu adalah nama yang sempurna kebaikannya, keindahannya, keelokannya. Ay balighatun fil husni kamaluhu wa muntaha. Ya, yang paling ujung daripada keindahan itulah dia. Andai kata keindahan itu bertingkat-tingkat, yang terujungnya ghayah. Ghayah itu sesuatu yang paling terujung, yang paling tertinggi, itu namanya ghayah. Ghayatun fil husni. Sempurna keindahannya. Tak ada lagi di ujung ini keindahan. Itulah maknanya. Ya. Kamaluhu wa muntahahu, sempurna ya ujung daripada kesempurnaan nama-nama, dialah nama Allah. Wahya jam'ul ahsan, dan al-husna itu jama' dari kata-kata al-ahsan. La jam'ul hasan, bukan jama' hasan. Hasan bukan itu jama'nya. Fahiyya af'al tafdhil, maka ahsan itu adalah af'alu tafdhil. Ya, mu'arrafatun billam, yang dikasih dengan tambahan alif dan lam. Ay, maka maknanya la ahsan minha biwajhin minal wujuh, tidak ada yang lebih baik dari segala macam sisi sebagaimana nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, balahal husnul kamilut tam, tapi milik Allah, tapi setiap nama-nama tersebut adalah nama yang memiliki kesempurnaan keindahan al mutlak, secara mutlak, likauniha ahsanul asma, karena dialah sebaik-baik nama. Wahuwal mathalul a'la, dan itulah ya Allah sebutkan dengan kata-kata al mathalul a'la, perumpamaan yang tertinggi dari kesempurnaan. Fi qawlihi, dalam firman-Nya, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, bagi Allah lah permisalan yang tertinggi dari sisi kesempurnaan di langit maupun di bumi. Kalau antum dengar saya berbicara, selalu saya ucapkan kata-kata walahul mathalul a'la setelah saya berikan perumpamaan ya terhadap makhluk. Selalu saya katakan, misalnya beriman dengan takdir Allah tabaraka taala mencakup empat hal. Mengimani Allah punya ilmu, yang ilmu tersebut meliputi segala sesuatu. Ya, ilmu yang Allah SWT dengannya meliputi apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tak terjadi, bagaimana seandainya dia terjadi. Itu semua ada dalam ilmu Allah tabaraka taala. Itu makna beriman kepada takdir yang pertama. Adapun yang kedua, beriman kepada takdir maknanya meyakini ilmu tersebut telah dituliskan dalam catatan yang sempurna dalam kitab induk yang disebut ulama lauh mahfuz dalam Quran dengan kata-kata kitabun maknun, ya, kitab yang benar-benar tersembunyi, hanya Allah yang mengetahuinya, yang terjaga, bahkan malaikat pun tak tahu apa isi kitab tersebut. Namanya apa? Lauh mahfuz. Yang ketiga, kita mengimani Allah punya kehendak untuk mewujudkan sesuatu, ya, mengadakan sesuatu, menurunkan sesuatu, memusnahkan sesuatu, meniadakan sesuatu. Ya, ini namanya kehendak. Kita yakini Allah punya kehendak. Yang keempat, beriman kepada takdir. Kita meyakini akan datang masanya Allah mewujudkan kehendaknya tersebut. Ini disebut dengan nama khalq. Allah SWT mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Misalnya, Allah mengkehendaki terjadi tsunami. Telah ada pada ilmunya. Dia tuliskan, Dia kehendaki datang masanya terjadi tsunami di Sendai, di Jepang, terjadi tsunami di Aceh, dengan apa yang tak pernah meleset daripada ilmunya dan catatannya. Jadi setelah Allah mengkehendaki, Dia wujudkan apa-apa yang Dia kehendaki. Inilah beriman yang takdir, ada empat tingkatan. Mengimani apa pertama? Ilmu Allah meliputi segalanya. Ilmu tersebut telah Dia tuliskan. Kemudian Dia kehendaki untuk mewujudkan, telah ada bagi Allah SWT rencana untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki, atau meniadakan, menambah, mengurangi, dan seterusnya. Yang keempat, datang masanya Allah wujudkan apa-apa yang ada dalam ilmunya tersebut, yang telah tertulis dalam catatan lauh mahfuz, yang telah ada dalam kehendak Allah SWT. Perumpamaannya bagaikan seseorang, ya, arsitektur yang ingin mewujudkan gedung. Dia telah memiliki ilmu karena dia belajar dari kecil sampai besar bagaimana menggambar gedung yang baik. Dia punya ilmu di benaknya. Kemudian dia duduk di komputer dan dia mulailah membuat ya rancangan tersebut. Setelah itu sempurnalah rancangan itu. Pindahlah dari otaknya ke mana? Ke dalam catatan di komputer. Setelah itu dia punya wacana. Ini akan saya wujudkan nanti 1 bulan, 2 bulan. Datang hari hanya masaha, kemudian dia bangunlah bangunan tersebut. Seperti itulah kira-kira makna beriman kepada takdir. Walillahil mathalul a'la. Tapi tentunya Allah memiliki perumpamaan yang sempurna, karena tak pernah salah rancangan Allah. Perancang di dunia, arsitektur, kadang salah. Buktinya apa? Dibongkar gedung-gedung yang telah dibuat, tiangnya kurang, akhirnya tambah tiang. Inilah beda antara makhluk dengan Allah. Allah tak pernah salah, subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita mengatakan walillahil matsal a'la, contohnya Allah memiliki sifat mendengar, kita pun memiliki sifat mendengar, makhluk binatang memiliki sifat mendengar, sebagian binatang lebih peka daripada manusia indera mereka, subhanallah. Siapa yang dapat mengalahkan kelelawar matanya yang terbang di malam hari tanpa ada senter? Kalau kita bawa mobil tanpa lampu nabrak-nabrak kelelawar, tak pernah ceritanya mati karena nabrak gedung, tak ada, subhanallah. Siapa yang menciptakan? Allahu Jalla wa'ala. Bagaimana pula dengan penciptanya, subhanahu wa ta'ala? Tentu Allah melihat, kita pun melihat. Tak akan mungkin dapat disamakan penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Walillahil mathla ala. Bagi Allah lah perumpamaan yang sempurna dalam segala bab. Ay al-kamalul a'zam fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, kesempurnaan yang maha agung dalam nama-namanya dan dalam sifat-sifatnya dan dalam zatnya tabaraka ta'ala. Walidha kanat ahsanal asma. Karena itulah semua nama-nama Allah itu yang terbaik. Bal laysa fil asma'i ahsanu minha. Tak ada dalam nama-nama sebaik nama-nama Allah. Wala yasuddu ghayruha masaddaha. Tak dapat digantikan dengan yang lain. Wala yaqumu ghayruha maqamaha. Wala yaqumu ghayruha maqamaha. Wala yu'addi ma'naha. Tak akan dapat digantikan dengan nama-nama lain. Tak akan dapat diberikan baginya posisi diambil daripada nama-nama lain. Naam. Wa tafsirul ismi minha bighairihi laysa tafsiran bimuradifin mahdin bal huwa ala sabili taqrib wa tafhim. Hasbuk. Wa tafsirul ismi minha bighairihi laysa tafsiran bimuradifin mahdin. Menafsirkan ya nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya, dengan bahasa lain, ya, laisa tafsiran bimuradifin mahdin, bukanlah tafsiran tersebut sinonim dengan nama Allah sebagaimana saya katakan bahwasanya nama Allah Al-Khaliq tidak sama dengan yang saya terjemahkan sebagai apa, Tuhan pencipta. Itu terjemah mendekatkan saja. Kadang-kadang ada 2-3 nama begitu mirip, menterjemahkannya kesulitan kita. Sebagaimana tadi Al-Musawwir dengan Al-Bari'u. Subhanallah. Al-Alimu, Al-Alimu. Itu makna yang begitu dekatnya tapi memiliki perbedaan. Ya. Jadi apapun diterjemahkan itu hanyalah mendekatkan, bukan dia itu. Bal huwa ala sabili taqribi wa tafhim. Hanyalah upaya untuk mendekatkan dan memahamkan saja. Naam. Likamaliha fi mabnaha wa ma'naha wa lihasaniha fi alfadhiha wa lihusniha fi alfadhiha wa madlulatiha. Likamaliha fi mabnaha wa ma'naha, karena sempurna nama-nama tersebut. Ya, apanya? Mabnaha wa ma'naha, baik namanya dan kandungan yang tercakup dalamnya. Wa lihusniha fi alfadhiha, karena indahnya lafaz-lafaznya. Wa madlulatih, dan apa yang ditunjukkan atas lafaz-lafaz tersebut. Fahiyya ahsanul asma, maka karena itulah dia sebaik-baik nama. Naam. Fafi ahsanil asma kama fahiyya ahsanul asma. Fahiyya ahsanul asma kama anna sifatihi subhanahu akmalus sifat wal wasfu bil husna wasfun laha kulluha. Fahiyya kulluha husna laysa fiha ismun ghairu dhalik li'annaha kulluha asma'un. Lianna kulluha asma'un madhin wa hamdin wa sana'in wa tamjid. Hasbuk. Wal wasfu bil husna wasfun laha kulluha. Maka karena itulah semua nama Allah disifati dengan husna. Fahiyya kullu husna, semuanya elok sempurna keelokannya. Laisa fiha ismun ghairu dhalik, tak ada yang tak sempurna. Li'annaha kullaha asma'u madhin, karena seluruhnya nama-nama tersebut adalah nama yang terkandung padanya pujian. Wa hamdin, lihatlah antara madhin dengan hamdin saja mirip-mirip maknanya. Ya, nama-nama tersebut mengandung pujian dan pujaan. Allahu Akbar. Ya. Wa sana'in, semua mirip-mirip. Ya. Kalau andai kata alhamdu, kita memuji Allah sekali pujian. Kalau andai kata kita ucapkan as-sana'u, maka kita memuji Allah dengan banyaknya nama-namanya. Memuji dan memuja. Ini adalah upaya mendekatkan makna. Wa tamjidun, ya, nama yang penuh dengan kemuliaan. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala li kamalihi wa jalalihi wa jamalihi wa 'azamatihi la yusamma illa bi ahsanil asma'i kama annahu la yusafu illa bi ahsanis sifat wa la yuthna 'alayhi illa bi akmalis sana'i wa ahsanihi wa 'athyabihi. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala, dialah Allah tabaraka, Tuhan yang Maha Berkah. Wa ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi. Likamalihi, maka Allah tabaraka ta'ala likamalihi wa jalalihi, karena kesempurnaannya, karena keagungannya. Wa jamalihi, karena kecantikannya. Wa azamatihi, karena keagungannya. La yusamma, takkan dapat diberikan nama untuknya. Illa bi ahsanil asma'i, kecuali dengan nama-nama yang terbaik. Kama annahu la yusafu illa bi ahsanis sifati, sebagaimana dia tak layak disifati kecuali dengan sifat yang terbaik. Wa la yuthna alaihi illa bi akmalis sana'i wa ahsanihi wa athyabihi, dan tak layak dia dipuja kecuali dengan pujaan-pujaan yang sempurna, yang terbaik, yang terbagus. Subhanallah. Naam. Wa asma'ullahi innama kanat husna likawniha qad dallat ala sifatin kamalin azimatin lillah. Fama kana min al-asma'i 'ilman mahdan la yadullu ala alaman. Fama kana min al-asma'i 'ilman mahdan la yadullu ala sifatin lam yakun min asma'illah. Hasbuk. Wa asma'ullah innama kanat husna, dan nama-nama Allah dianggap li husna. Kenapa? Likauniha dallat ala sifati kamalin, karena semua nama-nama tersebut menunjukkan sifat yang maha sempurna. Azimatin, yang maha agung. Lillah, milik Allah. Fama kana minal asma'i alaman mahdan la yadullu ala sifatin, maka nama-nama, ya, yang dia hanyalah nama-nama belaka. La yadullu ala sifatin, tapi tidak menunjukkan kandungan sifat dalam nama-nama tersebut. Lam yakun min asma'illah, bukan daripada nama Allah SWT. Apapun nama yang indah, tapi tak menunjukkan, ya, apapun konsekuensi daripada nama tersebut, bukan nama Allah SWT. Nama Allah, semua nama-namanya indah, dalamnya ada kandungan sifat yang sempurna. Ar-Rahman, nama Allah yang indah, dalamnya terkandung sifat rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya. وَمَا كَانَ مِنْهَا لَيْسَ دَالًا عَلَى سِفَاتِ كَمَالٍ. قرأت هذا لما؟ وَمَا كَانَ مِنْهَا لَيْسَ دَالًا عَلَى سِفَاتِ كَمَالٍ بَلْ إِمَّا دَالًا عَلَى سِفَاتِ نَقْصٍ أَوْ سِفَاتٍ مُنْقَسِمَةٍ إِلَى الْمَدْخِ وَالْقَدَخِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ. وَمَا كَانَ مِنْهَا لَيْسَ دَالًا عَلَى سِفَاتِ كَمَالٍ, maka apapun dari nama-nama yang tidak menunjukkan sifat yang sempurna. Bal imma dalan ala sifatin naqsin, tapi terkadang nama tersebut menunjukkan sifat-sifat yang kurang. Au sifatin munqasimatin ilal madhi wal qadah, atau sifat-sifat yang dalamnya terkandung pujian ataupun kejelekan. Lam yakun min asma'illah, itu bukan nama-nama Allah SWT. Naam. Fa asma'ullahi jami'uha tawqifiyatun dalatun ala sifati kamalin wa nu'uti jalali lirabbi tabaraka wa ta'ala. Naam. Fa asma'ullahi jami'uha tawqifiyah, nama Allah semuanya tawqifi. Makna tawqifi, tak dapat kita buat. Semua nama Allah tak bisa menerima ijtihad, tak bisa diperkira-kirakan. Maka tidak ada nama Allah al-wajid, walaupun Allah itu memiliki sifat ada, wujud, tapi enggak ada namanya al-wajid. Ya. Dan seterusnya. Tidak ada kita sebutkan nama Allah al-qa'im bi nafsihi. Tidak ada, walaupun dia berdiri dengan sendirinya, Allahu jalla wa ala. Semua nama-nama Allah tidak menerima ijtihad. Itulah maknanya tauqifiyah. Dallatun ala sifati kamal, yang menunjukkan sifat yang sempurna. Wa nu'uti jalalin lirabbi tabaraka ta'ala, ya, dan menunjukkan sifat-sifat yang mulia bagi Rabb Allah tabaraka ta'ala. Kita padakan sampai di sini, beri tanda. Nanti malam saya melihat kita akan lanjutkan kajian kitab Sittu Durar. Jadi kita bagi-bagilah waktu kita. Pagi ini kita baca kitab, ya, Fiqhul Asma'il Husna. Nanti malam kita lanjutkan dengan pembahasan manhaj kitab Sittu Durar yang telah kita mulai pada ahad yang lampau, supaya dapat bagian. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Yang mau bukunya silahkan di download, ada disebutkan terali Ustaz Ferry dalam dalam grup Sabilun Najah. Di sana ada, tinggal mendownload kitabnya. Ya, antum kalau punya uang tak bisa beli buku, belilah kira-kira yang seperti gini. Ya, kamu, saya rasa enggak mahal-mahal kali harganya. Mungkin ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Jadi ketika saya buka, antum buka juga. Sama-sama kita buka. Tak bisa beli buku aslinya, beli seperti gini. Ya. Ini sangat bermanfaat. Ini wallahi lebih bermanfaat daripada apapun yang kita beli. Ya. Subhanallah. Kenapa? Dalamnya ada ilmu. Dalamnya ada segala macam ilmu. Dan sekarang zamannya zaman, ya, seperti ini zamannya. Bukan zaman buat buku-buku tebal. Walaupun tentunya buat buku juga baik, tapi terkadang orang tak bisa buat buku kemana-mana. Ya, maka minimal antum belilah seperti ini. Seperti ini, walaupun enggak kayak gini kali. Jadi semuanya membentang apa yang kita baca, nyangkut. Wallahi, kalau antum rajin tiap hari mengikuti bahasa Arab, lambat laun akan melekat di sini antum. Saya bilang, ibu saya itu rahimahullah tabaraka taala, mungkin 2/3 Quran bisa dia terjemahkan. Enggak pernah duduk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena selalu ikut gurunya. Terjemah, terjemah, terjemah. Dan orang-orang lama banyak seperti itu. Orang-orang barunya yang lain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.